hidung belang, tapi anda janganlah keliru. Apa arti istilah itu? Mungkin anda pernah mendengar lelaki hidung belang, bukanlah hidungnya yang belang, itu cuma julukan. Istilah ini hanya untuk lelaki yang suka jajan, dia mencari